Pintar, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam Permata Nusantara, permainan dan cerita anak Nusantara. Kali ini, kalian akan belajar menyanyikan lagu yang ada dalam permainan Gajah Serimpang. Tata, adik Pino, akan menemani kalian bernyanyi. Kalian suka tidak? Nah, kalau begitu, dengarkan bunyi biola ini. Jika kalian mendengar bunyi biola, itu artinya Tata datang. Shalalalalalala. Hai teman-teman, aku Tata. Aku suka menyanyi. Shalalalalalala. Anak pintar, Tata akan menyanyikan lagu berjudul Gajah Serimpang. Dengarkan baik-baik ya. Gajah serimpang, ada jahe dengan bawang, ditumbuk jadi selumpang. Duh duh aduh pedasnya, duh duh aduh pedasnya. Gajah serimpang, ada jahe dengan bawang, ditumbuk jadi selumpang. Duh duh aduh pedasnya, duh duh aduh pedasnya. Bagus. Anak-anak, kalian akan menyanyikan lirik lagu Gajah Serimpang baris demi baris. Tirukan setelah Tata ya. Kalian siap? Ayo kita mulai baris pertama. Gajah serimpang. Bagus. Sekarang baris kedua. Ada jahe dengan bawang. Wow, bagus. Baris ketiga. Ditumbuk jadi selumpang. Luar biasa. Baris keempat. Anak pintar. Baris keempat diulang sekali lagi ya. Duh duh aduh pedasnya. Anak pintar, kalian akan menyanyikan lagu Gajah Serimpang bersama Tata. Ayo, bangkit berdiri. Anak pintar, bernyanyilah dengan suara keras dan penuh semangat. Gajah serimpang, ada jahe dengan bawang, ditumbuk jadi selumpang. Duh duh aduh pedasnya, duh duh aduh pedasnya. Gajah serimpang, ada jahe dengan bawang, ditumbuk jadi selumpang. Duh duh aduh pedasnya, duh duh aduh pedasnya. Wow, kalian sudah bernyanyi dengan keras dan bersemangat. Nah sekarang, kalian akan menyanyikan lagu Gajah Serimpang sekali lagi dengan bergaya. Anak pintar, menyanyi dengan semangat dan bergayalah bebas sesuka hati. Gajah gajah serimpang, ada jahe dengan bawang, ditumbuk jadi selumpang. Duh duh aduh pedasnya, duh duh aduh pedasnya. Gajah serimpang, ada jahe dengan bawang, ditumbuk jadi selumpang. Duh duh aduh pedasnya, duh duh aduh pedasnya. Oh, luar biasa. Anak pintar, kalian telah menyanyikan lagu Gajah Serimpang dengan penuh semangat. Kalian sungguh menawan. Tepuk tangan untuk semua. Anak pintar, kalian sudah belajar menyanyikan lagu Gajah Serimpang. Ibu, Bapak Guru, terima kasih Anda sudah membimbing anak saat belajar menyanyikan lagu ini. Jika anak-anak menginginkan, putarkan track 3 program Permata Nusantara agar anak lebih bersemangat menyanyi dengan iringan musik. Anak pintar yang pemberani, pasti kalian mau menyanyi sendiri lagu Gajah Serimpang dengan iringan musik kan? Anak pintar, saatnya kita berpisah. Tata, beri salam pada teman-temanmu. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Anak pintar, sampai jumpa dalam program Permata Nusantara berikutnya. Dadah. Permata Nusantara dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kawan-kawan kita bermain bersama.